Alhamdulillah, salat wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu misanin la yawmiddin amma ba'd. Matifillah rahimah ya Allah wa ayyakum. Kita lanjutkan belajar kita masih di tentang udhiyah. Faslun qala al-musannifu rahimahullahu taala fil udhiyati wal udhiyatu sunnatun muakkadatun wa yujzi'u fiha al-jad'u min al-dha'ni wasaniyu min al-ma'zi wal ibil wal baqar tujzi'u al-badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wasyatu an wahidin. Ya, udhiyah ini dari kata-kata dhuhwah, yaitu awal siang setelah terbitnya matahari. Dan ini dinamakan dengan waktu awalnya, waktu awal saat pelaksanaan, dinamakan udhiyah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah muakkadah ini kifayah. Maksudnya adalah misalnya dalam satu keluarga cukup satu bisa mewakili yang lainnya. Ya, di antara syarat untuk kurban adalah niat ketika menyembelih atau sebelumnya, atau ketika mentakyin menentukan hewan yang akan disembelih. Jika meninggalkan berkurban, hukumnya makruh bagi orang yang mampu, dan bagi yang bernadar hukumnya wajib. Yudzi'u fiha, yaitu korban itu sah, yaitu dengan al-jaza'u minal-do'ni. Jaza'ah dari jenis domba, yaitu yang sudah berumur 1 tahun dan masuk ke umur 2 tahun. Wasaniyu minal-ma'zi, dan dari jenis kambing kacang, itu sudah berumur 2 tahun, ya, masuk ke tahun 3. Wal ibilu, wal ibili, unta. Unta ini kalau sudah dia umurnya 5 tahun, genap 5 tahun dan masuk ke tahun 6. Wal bakor, sapi, umurnya 2 tahun, masuk ke 3. Kemudian watujzi'u al-badanatu an sab'atin. Unta sah di kan dari 7 orang. Wal baqaratu an sab'atin, demikian pula sapi. Wasyatu an wahidin, dan kambing untuk 1 orang saja. Maka di situ ada unta, kemudian ada sapi yang masing-masing bisa untuk 7 orang, adapun kambing untuk 1 orang. Dan yang paling afdal adalah unta, kemudian sapi, kemudian domba, kemudian kambing kacang. 7 kambing itu lebih utama daripada 1 unta atau sapi. Tujuh kambing lebih utama daripada 1 unta atau 1 sapi. Dan 1 kambing itu lebih utama daripada patungan unta atau sapi. Allahu a'lam bishawab. Adapun hewannya boleh laki-laki, boleh jantan ataupun betina. Walaupun yang jantan itu lebih afdol karena dari sisi dagingnya. Wa arba'un la, tadi yang sah digunakan itu. Kemudian wa arba'un la tudzi'u fil duhaya. Ada empat jenis binatang ternak yang tidak sah, tidak mencukupi untuk digunakan kurban. Al-aura'u al-bayinu awaruha. Yaitu yang buta, tidak bisa melihat. Yang jelas-jelas tidak bisa melihat. Yaitu salah satu matanya tidak bisa melihat. Ya, lebih-lebih kalau misalnya dua-duanya. Wal arja'u al-bayinu arjuha, yaitu pincang, yang jelas pincangnya, di mana dia akan tertinggal, ya. Ya, tertinggal nanti kalau misalnya dia menuju tempat makan rumputan. Wal maridotu al-bayinu maroduha, dan yang sakit, yang jelas sakitnya, yang nanti nampak jelas sakitnya itu nanti akan nampak dengan sebab sakit dia menjadi kurus. Wal ajfa'u allati dhahaba mukhuha minal huzali. Ajfa, yang nanti ini apa, muh itu dimak, maksudnya otak, tapi dimaksudnya adalah minyak, lemaknya mungkin ya, karena kurus. Kalau di Hasyiah Bajuri disebutkan zahaba mukhuha, yaitu di Fathul Qorib zahaba dimaghuha. Dimag ya otak, tapi maksudnya tuhnuha, tuhnu dimaghiha. Ya, karena apa? Kurus, saking kurusnya. Kemudian ya, adapun yang hamil ini tidak mencukupi untuk digunakan kurban, karena nanti itu dagingnya apa, berkurang. Tidak pula misalnya yang tidak boleh, tidak bisa dijadikan kurban, yang giginya apa, hilang semuanya. Ya. Kemudian wa yudzi'u al khasiyu wa maksurul qorni. Kemudian yang yang sah nih ya, yang sah masih sah digunakan, yang yaitu al khosiyu, yang dia buah pelernya apa, hilang atau terpotong. Jadi khisyatain ya, khisyatain itu artinya ya dua buah pelir. Wa maksurul qorni, yang dan juga sah kalau tanduknya terpotong. Tapi ini hukumnya makruh. Wala tudzi'u maqtu'atul uzun wal zanab. Dan tidak sah yang terpotong telinganya dan ekornya. Telinganya walaupun terpotong sedikit tidak sah. Demikian juga misalnya hewan tersebut ketika jika apa tercipta memang tanpa telinga. Adapun kalau lecet atau robek saja masih dibolehkan. Ya, kita lihat penjelasannya. Yaitu udhiyah adalah sembelihan ya, berupa binatang ternak, na'am itu binatang ternak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Aid yaitu Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Dinamakan udhiyah yaitu dinamakan dengan waktu pertama pelaksanaannya itu di waktu duha di awal hari. Yang dimaksud dengan na'am adalah ibil, unta, kemudian bakor sapi, ya kemudian kambing, domba dan kambing kacang. Adapun kerbau ini dikiaskan dengan sapi. Yang dimaksud dengan hari tasyrik adalah hari ke-12, 13, dan 14. Ya, maksud tanggalnya, nah harinya hari ke-12, 13, 14. Maksudnya tanggalnya tanggal 11, 12, dan 13 di bulan Dzulhijjah. Kalau harinya hari kedua, maksudnya hari kedua, ketiga, dan keempat dari hari-hari Aid. Hari pertama kan tanggal 10 Dzulhijjah. Hari keduanya tanggal 11, hari ketiganya tanggal 12, hari keempatnya tanggal 13. Maksudnya ini Sani, Wasalis, Wa'robi dari hari Idnya. Itu pun tanggalnya adalah 11, 12, 13. Hukum berkorban adalah sunnah muakkad. Maka terkadang menjadi wajib dengan ditentukan atau mentakyin. Yaitu misalnya seorang menentukan mentakyin kambing tertentu dikhususkan untuk disembelih sebagai korban. Atau dengan wajib dengan nazar. Yaitu dia mewajibkan diri untuk menyembelih hewan kurban dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT. Kalau yang takyin tadi intinya dia menentukan hewan kurban ini sudah tentukan akan digunakan untuk hewan untuk kurban. Hikmah disyariatkan udhiyah, korban adalah korbannya adalah ibadah, satu ibadah yang kita mendekatkan diri pada Allah SWT dengan ibadah korban tersebut. Kemudian sebagai rasa syukur pada Allah SWT yang berikan kenikmatan atas kenikmatannya. Berikan kelonggaran pada keluarga dan teman-teman dan orang-orang miskin. Kemudian memperkuat hubungan ukhuwah, ya, persaudaraan antar individu dalam masyarakat dan menanamkan jiwa atau ruh tolong menolong di antara manusia. Bisa terampuni dosa-dosa dan bisa mendapatkan keberuntungan dengan adanya pahala yang besar. Faedah disyariatkan kurban di tahun ke-2 Hijriah. Hukum kurban kalau di sisi Nabi SAW, ya, hukumnya adalah wajib dan ini adalah di antara kekhususan beliau. Kemudian umur hewan yang dijadikan korban, ya, tidak dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, radhiyallahu anhum, Ya, itu bahasanya mereka berkorban selain dari an'am, binatang ternak tadi. Tidak ada yang nukilan selain itu ya. Yang digunakan untuk korban ya hewan-hewan ternak tadi. Kemudian disyaratkan hewan ternak, hewan korban tersebut untuk unta tidak kurang dari 5 tahun, masuk tahun ke-6. Adapun sapi atau kerbau ini 2 tahun, masuk ke tahun ke-3. Kemudian domba ini 1 tahun, masuk ke tahun 1 tahun masuk ke tahun 2, tahun kedua. Kemudian kalau kambing kacang ini 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Jadi kambing kacang ini sama dengan sapi atau kerbau ya. Kemudian hukum patungan. Patungan korban sapi dan atau unta boleh ya, patungan sapi ataupun kerbau atau unta dengan syarat jumlah orang yang patungan berserikat tidak lebih dari 7 dengan persamaan bagian dengan urun yang sama. Tapi di sini boleh kalau misalnya seorang itu mengambil 2 bagian atau lebih. Wayajuzu an yastarika shakhsun bisahmaini au aksar. Misalnya 7 orang, 7 patungan yang 2 bagian itu diambil 1 orang misalnya. Itu boleh. Nanti kalau jumlah orang yang 7 berarti dibagi rata sama. Faedah berkorban dengan 7 kambing itu lebih utama daripada 1 unta atau 1 sapi. Kemudian hewan yang paling utama digunakan untuk korban adalah unta karena banyaknya dagingnya. Berarti ini daging ini memang menjadi pertimbangan afdoliyah ya. Jadi pertimbangan afdoliyah. Sebagaimana kita lihat tadi ada yang tidak sah digunakan untuk berkorban ya, ada yang kurus dan lain-lain itu yang mengurangi daging ya. Ini itu mengurangi apa? Mengurangi dagingnya. Yang tidak sah digunakan untuk berkorban yaitu yang ada cacat, yang dengan cacat ini nanti berkurang dagingnya atau yang lainnya yang selain daging yang nanti dimakan. Cacat yang ya, prinsipnya seperti itu ya, berarti kaidahnya dhobitnya adalah seperti itu. Yaitu yang tidak sah digunakan untuk berkorban itu kalau aibnya ini bisa mengurangi daging atau selain daging yang dimakan. Ya, tadi telinga terpotong nggak boleh. Bisa dimakan. Contohnya ini yang tadi ya, ada berapa? 4. Ada 4 ya tadi ya. Yang pertama aurok ya. Aurok dan umya yaitu buta ya. Buta sebelah atau buta total. Karena kalau di dalam hadis disebutkan tidak sah untuk korban yaitu hewan yang tadi yang apa yang aurok tadi. Adapun yang umya yang buta total ya lebih-lebih lagi tidak boleh. Kemudian arjak, jika arjaknya ini apa parah sehingga dia selalu ketinggalan ya, kalau misalnya dia apa merumput dia selalu ketinggalan dengan yang lainnya, ditinggal sama teman-temannya yang lain. Kemudian ajfa, ajfa yang tadi yang dia kurus, kemudian sakit, yang sakitnya jelas, benar-benar sakit, ataupun sakit yang ringan, maka tidak masalah, tidak menjadikan tidak sah. Al-bayyin dzalauha, bincang tadi, bincang. Kemudian al-kasir itu lam maksurah, ya kurus, nanti dia tidak ada apa, sampai tidak ada lemaknya. Kemudian waktu berkorban. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa waqtu dzabhi min waqti shalatil aidi ila ghurubi syamsi min akhiri ayami tasyriqi. Waktu berkorban adalah dari waktu salat Id berakhirnya di situ. Dimulainya yaitu tadi setelah sholat Id, yaitu setelah terbitnya matahari, ya, dari nahar tanggal 10 Zulhijjah, ya. Kemudian sudah berlalu waktu seukuran 2 rakaat sholat Id plus khutbah, 2 khutbah ringan. Nah, itu baru nanti dimulai waktu sahnya menyembelih korban. Berakhir di penghujung hari dari hari tasyrik yang terakhir, di tanggal 13 Zulhijjah. Kalau misalnya menyembelih setelah sebelum itu, ya, sebelum tadi, sebelum waktu dimulainya ataupun sesudahnya, maka tidak teranggap korban. Wa istahabu 'inda dzabhi khamsatu asya'a, disunahkan ketika menyembelih melakukan 5 hal. Atasmiyatu, yang pertama atasmiyatu, membaca basmalah. Wassalatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga wastiqbalul qiblati bi dzabihati. Wa takbir wa du'a'u bil qabul. Yang pertama disunahkan baca bismillah. Ya, berdasarkan firman Allah SWT, fakulu mima zukirasmullah alaih. Surat Al-An'am 118. Ya, ini membaca basmalah itu hanya sunnah, jadi artinya jika ditinggalkan pun tetap sah. Karena di antara alasannya ahlul kitab pun sah sembelihannya, sedangkan mereka ya tidak membaca basmalah umumnya. Tapi kalau ditinggalkan baca basmalah hukumnya makruh. Ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, ya. Kalau yang mazhab lain ya wajib. Ya. Ada penjelasannya kenapa itu sunnah, ya. Di antaranya itu ada juga penjelasan yang lain. Yang kedua, salawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidaklah disebutkan nama Allah kecuali juga disebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghadapkan hewan sembilan ke arah kiblat, kemudian bertakbir, kemudian berdoa agar dikabulkan. Misalnya Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Misalnya bisa mengucapkan seperti itu. Ya, kita lihat di Al-Imta'. Waktu korban diawali dengan terbitnya matahari di hari Nahar, di hari Aid, tanggal 10 Zulhijjah, dan setelah selesai dari sholat dua rakaat plus dua rakaat ringan plus dua khutbah ringan. Nah, orang yang tidak sholat Aid, maka dia menunggu sampai selesai jamaah mengerjakan sholat Id dan khutbah. Ya, yang pertama kali selesai mana? Masjid yang menyelenggarakan sholat Id. Nah, ini yang selesai awal mana? Ya, ditunggu. Yang kalau sudah selesai, berarti sudah bisa mulai waktu penyembelian. Dan ini waktu ini nanti bersambung terus, ya, berlanjut sampai di hari terakhir, hari Tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah, yaitu di penghujung hari, ya, sebelum maghrib, ya, di tanggal 13 Zulhijjah. Adapun untuk waktu yang paling utama adalah setelah sholat Id dan setelah khutbah, setelah selesainya sholat Id plus khutbahnya, ini yang paling utama, yang afdol itu. Kemudian menyembelih di siang hari itu lebih afdol daripada menyembelih di malam hari. Bagaimana jika waktunya tertinggal, sudah lewat, maka tidak ada kurban. Tidak bisa disebut kurban karena sudah waktu yang ditentukan sudah hilang, sudah terlewat. Adapun kalau sembelihan yang nazar, waktunya terlewat, maka tetap wajib menyembelih dan nanti statusnya qadha kalau dinazarkannya. Sunnah dalam menyembelih ada lima. Yang pertama tasmiyah, minimalnya mengucapkan bismillah, yang sempurna bismillahirrahmanirrahim. Ini sama dengan di bab-bab yang lain, ya. Ketika ingin wudu, ingin mandi, ya, tayamum dan seterusnya. Jadi bismillah saja, yang lebih sempurna bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan firman Allah, fakulu mimma zukirasmullahi alaih. Ya, makanlah dari apa yang disebutkan nama Allah. Dibami mustahab, ya. Kemudian sholat kepada Nabi SAW, karena Allah SWT telah mengangkat nama beliau, maka tidaklah disebutkan asma Allah kecuali juga disebutkan nama beliau. Dan menyebutkannya adalah barokah di setiap segala sesuatu. Menghadapkan kiblat, karena kiblat adalah arah yang paling mulia, dan Nabi SAW menghadapkan sembelihannya ke arah kiblat. Yang keempat, bertakbir. Ini juga hukumnya juga sunnah. Bertakbir satu kali, ya, yang paling sempurna adalah tiga kali. Di sini beliau membawakan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anahu luha bi kabsha ini amlahaini akrona ini zabahahuma biyadihi al-karimati sama wa kabbaro. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua domba yang kambing domba kibas warnanya hitam putih yang ada tanduknya dan disembelih dengan tangannya beliau sendiri yang mulia, kemudian menyebut asma Allah dan bertakbir. Yang kelima, disunahkan pula membaca doa. Doa untuk agar dikabulkan, yaitu Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Kemudian kesunahan yang lain adalah orang yang berkorban itu menyembelih sendiri, tapi kalau tidak mampu maka hendaklah menyaksikan penyembelihan. Yang ketujuh, mempertajam alat sembelihan ya, pisau atau golok dan yang lainnya. Membaringkan hewan kurban ya, membaringkan miring hewan kurban di atas sisi kiri. Ini baik, ini untuk kambing ataupun sapi. Dengan zabah ya, dimiringkan sisi kiri. Dihadapkan kiblat, miring ke kiri. Berarti kalau kiblatnya itu barat, nanti kepalanya berarti di selatan ya, karena miring ke kiri. Faedah, disunahkan bagi orang yang akan berkorban jika sudah memasuki bulan Dzulhijjah untuk tidak mencukur rambut kepala atau rambut wajah atau badan dan tidak memotong kuku sampai dia menyembelih hewan kurban atau hewan kurbannya tersembelih. Nah, hikmah disyariatkannya disyariatkannya hal tersebut yaitu larangan untuk tidak mencukur rambut kemudian memotong kuku adalah diserupakan dengan orang yang muhrim ketika haji. Angkat tapi ketika untuk orang yang berkorban ini boleh jima. Nah, kalau haji kan enggak. Ya, tapi serupa dari sisi itu. Ya, dia tidak boleh memotong rambut ataupun kuku. Di sini hukumnya mustahab. Ya, sehingga kalau ditinggalkan ya biasanya jatuhnya makruh ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian al-udhiyatu al-manzuratu wal mutatawwa'u. Yaitu sembelihan berkorban yang dinazarkan dan yang sunnah. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala wala ya'kulu al-mudhahi syai'an minal udhiyati al-manzurati. Orang yang menyembelih yang berkorban ya, ini tidak makan sedikit pun dari sembelihannya kalau sembelihannya adalah sembelihan nazar. Wa ya'kulu minal udhiyati al-mutatawwi'i biha. Dan kalau sembelihannya adalah sembelihan sunnah, maka boleh memakannya. Wala yabi'u minal udhiyati, tidak boleh dijual, yaitu hewan sembelihannya. Wa yud'aimu al-fuqara'a wal-masakina. Dan disedekahkan, diberikan ke fakir miskin. Ya ini kalau nazar enggak boleh. Ya hukumnya haram. Kalau dia makan, maka dia nanti wajib mengganti nilainya. Wajib mengganti nilainya. Adapun yang sembelihan kurban yang sunnah, ini boleh dimakan justru sunnah ya. Ya, kemudian tidak boleh menjual hewan kurbannya walaupun kulitnya. Walaupun apa? Kulitnya, dagingnya ataupun kulitnya. Dan tidak boleh pula diberikan kepada tukang jagal ya. sebagai apa? Ganti sebagai upah ya. Tidak boleh diberikan kepada tukang jagal sebagai upah. Tapi kalau memberikan hanya sebagai sedekah. Ya, upahnya dikeluarkan dari biaya sendiri ya, di luar daging tersebut. Nanti diberikan kepada fakir miskin. Itu hukumnya wajib. Kalau sembelian yang sunnah, korban sunnah, walaupun sedikit saja. Ya, intinya ada proses diberikan atau kepada fakir miskin, walaupun hanya sedikit. Sehingga tidak bisa kalau misalnya dimakan semuanya. Jadi kalau dia makan semuanya, menanggung porsi wajib yang harus diberikan pada yang lainnya. Ya, kita lihat sarannya di Al-Imta. Ya, sembelian yang dinazarkan, yang wajib, tidak boleh orang menyembelih tersebut yang bernazar untuk makannya. Yang benar adalah didistribusikan semuanya, ya, semuanya ya, kepada fakir miskin yang jauh dari apa, kerabat bagian atas, orang tua atau anak-anak atau istri. Kalau nanti dimakan bagaimana? Kalau nanti dimakan, padahal itu adalah sembelian kurban nazar, maka dia harus mengganti. Kalau di sini membeli daging seukuran yang dia makan. Dan nanti diberikan ke fakir miskin sebagai ganti dari apa yang dia makan. Intinya semuanya kalau ini sembelian nazar, semuanya harus disedekahkan ke fakir miskin. Adapun kalau yang sembelian sunnah, korban sunnah ini boleh memakannya ya. Tapi tidak boleh dilupakan bagian fakir. Maka dia ngambil berapapun asalkan nanti ada sebagian yang diberikan ke fakir miskin, maka sah sembelian tersebut, korban tersebut, dan semuanya terhitung udhiyah. Ya, walaupun cuma sedikit yang diberikan. Intinya harus ada sedikit yang diberikan. Boleh bagi orang yang berkorban untuk menyimpan daging korban. Yang nanti diperuntukkan untuk orang yang dia kendaki misalnya. Boleh juga disimpan nanti untuk diberikan fakir miskin. Walaupun setelah Id. Kemudian yang kita berikan ke fakir miskinnya adalah yang belum matang. Ya, yang belum matang, yang masih mentah berupa daging, karena itu lebih bermanfaat bagi mereka. Sehingga kita tidak memaksa mereka untuk segera makan. Kalau diberi matangan, ya secara tidak langsung ini ya harus segera dimakan. Kalau mentan, tidak. Ya, jika ingin membagi ya, distribusi daging korban, maka orang yang berkorban tadi membagi sepertiga untuknya dan keluarganya, kemudian sepertiga untuk kerabat dan orang-orang yang dicintai, dan tetangga, kemudian sepertiganya disedekahkan. Dibagi sepertiga-sepertiga, dibagi tiga. Bagi tiga, nanti untuk keluarga, untuk dirinya dan keluarganya. Dan sepertiga untuk kerabat-kerabat dan orang yang dicintai dan tetangga, baru sepertiganya untuk disedekahkan. Tidak boleh menjual hewan kurban, daging hewan kurban. Ya, ini hewan kurbannya. Hewan kurbannya atau dagingnya. Ini yang tidak boleh ini maksudnya orang yang sahibul kurbannya ya, yang mudohi, orang yang berkurban. Adapun kalau fakir miskin, kalau dia sudah menerima dagingnya, boleh baginya untuk makan atau manfaatkan untuk apa, juga bisa dijual. Kulit dari hewan kurban, maka ini juga tidak boleh juga dijual. Upah untuk jagal tidak diberikan, diambil, tidak boleh diambilkan dari daging hewan kurban, tetapi diberikan, diupah dari harta sendiri. Nah, jika nanti fakir, ya fakir, maka diambil dari diberi, diambil dari bagian fuqara atau hadiah, dan tidak boleh diambil diberikan daging sebagai apa upah. Jadi nanti kalau tukang jagalnya miskin ya dikasih statusnya dia sebagai orang miskin, ngasih dagingnya. Kemudian kalau nanti atau sebagai hadiah boleh. Yang tidak boleh adalah daging itu diberikan sebagai upah. Ini sudah nyembelih, dikasih ini upahnya daging segini. Nah, ini yang tidak boleh. Kemudian memindah daging hewan kurban, mendistribusikan di daerah lain, ini hukumnya enggak boleh kalau dia melebihi dari jarak safar, yaitu 2 marhalah atau sekitar 83 km. Kecuali diberikan untuk kerabat-kerabatnya, atau memang fakir miskin di daerah sudah enggak ada, baru boleh didistribusikan keluar. Berkorban itu sah dari mayit, atas nama mayit, jika si mayit memberikan wasiat untuk hal tersebut. Kita lanjutkan pasal yang terakhir ya, karena setelahnya adalah kitab Sabaqi Warami Musabaqah. Faslun fil aqiqati, pasal tentang aqiqah. Qala al-musannifu rahimahullah taala wal aqiqatu mustahabbatun. Aqiqah hukumnya mustahab. Ya, tapi ya mustahab yang ditekankan ya bisa dikatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Wa ya azabihatu anil mauludi. Nah, beliau langsung menyebutkan sendiri apa definisinya. Wa ya azabihatu, sembelihan, anil mauludi, karena kelahiran seorang anak, yauma sabi'ihi, di hari ketujuh dari kelahirannya. Dan ini yang afdol, yaitu dari ke-7 dari lahirnya. Jika tidak bisa di hari ke-7, nanti dilakukan di ya setelahnya sampai dia balik. Dan nanti menjadi beban orang tua ya. Menjadi tugas dari orang tua untuk mengakikoi nanti sampai balik. Kalau belum diakikoi. Wayud bahu, dan disembelih. Anil hulam, untuk karena kelahiran satu apa anak laki-laki, itu syatani, 2 kambing. Wa anil jariyati, kalau perempuan, syatun, satu kambing. Wa yut'aimu al-fuqara'a wal masakina, dan diberi, dibagikan dagingnya ke fakir miskin. Ya, akikah ini sama dengan udhiyah dari sisi hewannya ya, yaitu jenisnya, umur, kemudian terbebas dari aib. Ya, kita lihat sarahnya. Aqiqah. Ya, sarah bahasa adalah rambut yang ada di kepala bayi yang lahir ketika dilahirkan. Sarah syariat adalah yang dimaksud aqiqah adalah sembelihan karena kelahiran anak di hari ketujuhnya ketika dicukur rambutnya dan diberi nama. Dinamakan akikah karena dengan akikah itu menjauhkan anak yang lahir tersebut dari syaitan. Disunahkan untuk menyembelihnya di hari ketujuh dan boleh disembelih di awal kelahiran. Berarti sebelum hari ketujuh. Itu hukumnya boleh berarti masih teranggap akikah kan itu. Tapi yang sunahnya adalah di hari ketujuh. Jika si bayi itu lahir dalam keadaan hidup, kemudian mati sebelum hari ketujuh, maka boleh diakikoi ya, dan diberi nama. Ya, sebelum hari ketujuh sudah mati, maka boleh diakikoi dan diberi nama. Di sini ya juzunya, boleh. Kemudian akikoi ini tidak terlewat waktunya, setelah melewati hari ketujuh, bahkan ini akan tapi waktunya ini masih apa berlanjut terus, sunnah untuk mengakikoh ini masih berlanjut walaupun sudah lewat hari ketujuh ya, berlanjut tugas dari seorang bapak sampai balik. Adapun kalau sudah balik maka nanti berpindah ya bebannya ke anak tersebut untuk mengakikoi dirinya sendiri. Kalau sebelum balik masih tanggung jawab orang tua. Kalau sudah balik sudah berpindah tanggung jawabnya. Jika yang lahir ini lebih dari satu, maka setiap bayi yang lahir ini akikoh sendiri. Berarti tidak digabung ya. Misalnya kembar itu nanti sendiri-sendiri ya, tentunya sunahnya seperti itu. Nah, kalau nggak mampu misalnya satu dulu ya berarti sah untuk satu dulu kan, seperti itu artinya nggak digabung gitu loh, nggak diniatkan akikah untuk dua anak. Nah, beda karena tadi kan sudah disebutkan waktunya bisa panjang. Ya, untuk anak laki-laki dua kambing, untuk anak perempuan satu kambing. Ini yang sempurna ya, yang sempurna seperti itu anak laki-laki dua. Dan boleh misalnya anak laki-laki satu kambing. Kemudian adab-adab akikah, yang pertama disunahkan memasak daging akikah dan disedekahkan ke fakir miskin. Dan keluarganya juga memakannya, juga orang-orang dicintai dan para tetangga. Ya, kalau akikah di sini disebutkan dimasak. Ya. Kalau tadi udhiyah kurban memberikannya mentahan. Kalau akikah dimasak. Dan di sini juga di tekankan disedekahkan ke fakir miskin ya. Tapi keluarga juga orang-orang ya, tercinta dan tetangga juga dikasih. Ya juga dikasih, apa artinya bisa makan, tapi di sini juga ada apa? Sedekah untuk fakir miskin. Jadi paling tidak ya kalau ada fakir miskin ya diberi. Artinya apa? Diutamakan juga gitu, untuk fakir miskin. Jadi bukan hanya apa ya? Bukan hanya area tetangga aja, tapi juga fakir miskin ini diutamakan juga. Disunahkan untuk tidak memotong mematahkan tulang dari kambing sebagai optimisme keselamatan dari tulang sehatnya keselamatan dari tulang si bayi. Disunahkan untuk memberi nama bagi pada bayi dengan nama yang baik ya, dengan nama yang baik yang dia tidak malu dengan nama tersebut. Ini adalah hak dari anak, kewajiban yang diberikan pada bapak. Jadi kewajibannya memberikan nama yang baik ya, jangan misalnya namanya nama yang tidak bagus, yang dia nanti malu. Tidak syar'i misalnya. Ya, karena banyak juga yang belum paham ilmu ya, dinamakan dengan nama yang tidak syar'i. Yang tidak bagus. Kemudian mencukur, menggundul rambut si bayi di hari ke-7 pula. Kemudian bersedekah dengan bersedekah emas ya, seberat rambutnya atau kalau enggak bisa ya perak. Kemudian hari kelahiran itu dihitung dari 7. Sudah mulai terhitung berarti. Lahir itu terhitung ya apa dari 7 berarti sudah hari pertama. Dari ke-1 pertama. Kemudian disunahkan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Disunahkan pula mentahnik ya, melumat tamar kemudian dioleskan di langit-langit mulut bayi. Agar yang pertama kali masuk ke rongga si bayi adalah suatu yang manis. Ya, termasuk sunah. Disunahkan memberikan ucapan selamat, ya laki-laki mengucapkan selamat pada bapaknya, yang muslimah perempuan mengucapkan selamat pada ibunya. Untuk akikah yang disyaratkan adalah sama apa yang disyaratkan pada hewan kurban, jenisnya kemudian terbebas dari cacatnya. Aturan-aturan yang pada hewan kurban itu diberlakukan pada hewan untuk akikah. Kemudian sah akikah satu bagian dari 7 bagian, satu bagian ya dari 7 bagian sapi atau unta. Di misal dia patungan, kemudian dia punya porsi 1, ini diniatkan untuk akikah. Gambarannya ya seperti itu kalau lihat ibadah. Nah, di sini dikatakan sah. Allahu a'lam bishawab. Jika seorang menyembelih kambing di hari Id dan dia meniatkan mengumpulkan niat, jadi niatnya untuk kurban ya di hari Id, kemudian dia juga niat akikah. Nah, di waktu yang sama, ya, berarti tadi kan kambingnya cuma 1. Maka sah kurbannya, karena apa? Karena dilakukan di hari Id. Juga sah akikahnya, karena dia diniatkan untuk akikah ketika menyembelihnya. Berarti di sini bisa digabung, ya. Kata beliau di sini apa? Sah. Digabung kurban ini plus untuk akikah, ya. Dengan dia berniat dua, jama'ah niatal udhiyat, ya, menyembelih satu dengan dua niat untuk kurban sama akikah. Nah, kata beliau sah. Kurbannya sah, akikahnya juga sah. Boleh memberi nama pada bayi ini sebelum hari ketujuh kelahiran ataupun setelahnya. Ini tadi hukumnya sunnah memberi nama di hari ketujuh. Sunahkan ketika menyembelih, yaitu setelah membaca bismillah, Allahumma minka wa ilaika aqiqatu fulan. Ya, disunahkan baca doa seperti itu. Dimakruhkan untuk melumuri kepala bayi dengan darah akikah karena ini termasuk perbuatan jahiliyah. Nah, di sini makruh, ya, dimakruhkan, hukumnya makruh mengolesi atau melumuri kepala bayi dengan darah akikah, hewan akikah. Kata beliau di sini tidak haram karena ada hadis sahih. Ya, di situ disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al ghulam aqiqatun fa'ahriku 'alaihi daman wa amitu anhu al-adza. Ya, aqiqah untuk seorang anak laki-laki, kemudian tumpahkanlah darah di padanya dan hilangkanlah darinya gangguan. Ada ahriku alaihi. Ya, ini syahidnya di sini. Ya. Sehingga tadi hukumnya makruh. Padahal tadi adalah perbuatan jahiliyah, tapi di situ ada hadis yang menyebutkan demikian. Ya. Sehingga nanti hukumnya menjadi makruh. Allahu a'lam bishawab. Disunahkan untuk beri nama pada si bayi di hari ketujuh walaupun bayi tersebut mati atau keguguran. Ya. Dan jika tidak diketahui ini laki-laki atau perempuan, maka diberi nama dengan nama yang umum yang bisa dipakai untuk laki-laki atau perempuan. Ya, demikian yang dapat kita baca pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Ya, semoga masih bisa kita lanjutkan terus sampai selesai. Dan juga kita tetap bisa mengatur waktunya di 10 hari yang terakhir ini. Terima kasih atas kehadiran perhatian teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.